بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وأصحابه وموالاه. أما بعد أيها الإخوة, ini pertemuan perdana kita terkait pembahasan Syarh Ibnu Aqil ala Alfiyati li Malik. Seperti biasa ya, kita baca terlebih dahulu baru kita terjemahin gitu ya. Jadi ini cuma baca terjemahin. Baik, manil qari? Anta, Mas Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Malik. Ahmadu Rabbi Allah. Boleh, ataupun Ahmadu Rabbillah. Ahmadu Rabbillah. Ha khairu maliki musalliyan ala nabiyyil mustafa wa alihil mustakmili minina syarafa wa astaghinu allaha fil alfiyyah. Itu enggak ada alif lam ya, fi alfiyyah. Alfiyyah. Maqasidun nahwiha. Maqasid. Maqasidun nahwi biha Mahwiya. Tuqarribul aqsa bilafzin wa mujazi. Iya. Wa tabsutul badla biwa'din munjazi kota kopi itu di koiri tuh tuti fa ikutan alfiyata ibnu mu'ti wahwa bisabki haizun tafdila mustawjibun tana iyal jamila. Wallahu yaqdi bihi batin wa fir li wa lahu fi darajatil akhirah. Baik. Ya, ini muqaddimah dari al-Imam Ibnu Malik. Qala Muhammadun huwa ibnu Malik ahmadu rabbillah khaira maliki. Muhammad yang dia anaknya Malik telah berkata, aku memuji Tuhanku Allah raja yang terbaik. Musallian ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa. Sekaligus aku memanjatkan salawat atas nabi yang terpilih dan atas keluarganya yang mencapai derajat kemuliaan. Wa astainu allaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. Dan aku juga memohon pertolongan kepada Allah dalam penyusunan alfiyah ini ataupun penyusunan seribu sajad yang mencakup atau mungkin menghimpun materi-materi nahwu. Jadi aku di sini Imam Ibnu Malik berkata setelah dia memuji Tuhannya, yaitu Rabbku katanya, Allah ini sebaik-baik raja, dan juga sambil memanjatkan salawat atas nabi yang terpilih dan juga atas keluarganya yang mencapai derajat kemuliaan. Nah, lalu dia pun memohon pertolongan kepada Allah di dalam menyusun ataupun mengarang seribu sajak yang mencakup ataupun menghimpun materi-materi nahwu. Ya, begitulah katanya. Tuqarribul aqsa bilafdhin mujazi wa tabsutul badla biwa'din munjazi. Yang dapat memahamkan permasalahan-permasalahan yang tinggi dengan lafaz yang ringan ataupun simple, dan juga menjelaskan atau mungkin menjabarkan al-badla, apa di sini kita artikannya, al-badla, dan menjabarkan suatu hal yang sulit, ya mungkin begitu. Tapi sebenarnya al-badla kalau kita lihat di kamus artinya pemberian, ya. Ya mungkin kita artikan watabasutunya enggak apa namanya, tidak, bukan menjabarkan ya, tapi mungkin memperluas, ya. Meluaskan pemberian dengan janji yang terpenuhi. Jadi meluaskan pemberian dengan janji yang terpenuhi. Nah, di sini yang meluaskan itu adalah alfiahnya. Jadi alfiah tersebut, alfiah yang saya karang ini kan gitu ya, yang aku karang ini atau yang Imam Ibnu Malik karang ini, itu adalah alfiah yang menghimpun materi-materi nahu, yang alfiah ini dapat memahamkan permasalahan-permasalahan yang tinggi, ya, tuqarribul aqsa. Tapi kalau misalkan kita samakan tuqarribul aqsa, maksudnya kalau kita kembalikan kepada ungkapan tuqarribul aqsa, maka yang pantas di sini adalah watabastul badla, di mana al badla adalah isim sifat seperti halnya al aqsa. Jadi status al aqsa itu sama seperti status al badla itu sama seperti status al aqsa, suatu hal yang tinggi, suatu hal yang mulia. Jadi lebih mungkin bisa jadi tetap lebih tepatnya ini kita artikan ya kemuliaan, ya. Suatu hal yang mulia, sama seperti al-aqsa, suatu hal yang tinggi. Jadi tuqarribul aqsa, di mana alfiyah ini dapat mendekatkan kita, ya, kepada hal yang aqsa, yang tinggi, yang kita ngerasanya itu suatu hal yang tinggi, ya, karena memang dianggap bahwa pelajaran nahu ini adalah pelajaran yang tinggi. Bilafdin mujaz, ya, dengan lafaz yang ringan, simple ataupun ringkas. Watabasutul badla, dan alfiyah ini, ya, dapat menjabarkan suatu hal yang dianggap mulia, ya, al-badla, ya. Jadi kemungkinan besarnya Imam Ibnu Malik mensifati an-nahwi ini dengan al-badla seperti sebelumnya dia mensifati maqasidun nahwi ini dengan al-aqsa. Wallahu alam. Jadi mungkin wataqtadi alfiyat al-aqsa, wataqtadi alfiyatu maqasidun nahwi al-aqsa, ya, demikian. Watabasutu alfiyah maqasidun nahwi al-badla. Ya, kemungkinan itulah makna yang paling mendekati, ya. Walau di antara mereka di sana ada yang seperti Syekh Ibnu Utsaimin yang memaknakan menjelaskan watabasutul badla ini tawassul ata, kalau salah saya begitu ya, di dalam syarah alfiahnya. Ya, biwa'idin munjazi. Jadi menjabarkan suatu hal yang semisal dengan aqsa tadi, maknanya ya kalau kita lihat di kamus, al-badla itu artinya yang mulia, ya, yang tinggi derajatnya begitu ya. Jadi watabasutul badla, yang menjabarkan suatu hal yang tinggi derajatnya, biwa'adin munjaz, ya, dengan janji yang ditepati, ya, dengan janji yang terpenuhi. Nah, jadi itulah jaminan dari Imam Ibnu Malik terkait alfiahnya dia ini, di mana alfiahnya dia ini dapat mendekatkan kita kepada suatu hal yang aqsa dengan lafaz yang munjaz, dan dapat menjabarkan suatu hal yang badl, ya, dengan janji yang bisa dipegang ataupun ditepati, ya, biwa'din munjaz. Wa taqtadhi ridan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyat ibn mu'ti. Kemudian dia juga mendeklarasikan bahwa alfiyahnya ini dapat memenuhi ridhan, kalau kita bahas Indonesia kan keridhaan gitu ya, ataupun kepuasan hati ya gitu ya, wataqtadhi ridhan, ya, jadi dapat memenuhi kepuasan hati bi ghairi sukhtin, ya, tanpa ada kekecewaan, ya, bi ghairi sukhti, ya, tanpa ada kekecewaan. Jadi wataqtadhi ridhan bi ghairi sukhti, fa'iqatan alfiyat ibn Mu'ti, yang melampaui alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Ya, jadi dia katakan, ya, dia mengklaim bahwa alfiyahnya ini alfiyahnya ini dapat memenuhi, ya, dapat memenuhi ekspektasi gitu ya, dapat memenuhi kepuasan hati bi ghairi sukhti, ya, tanpa ada kecewa, ya, enggak pakai kecewa kan gitu. Kira-kira begitulah. Fa'iqatan, ya, di mana alfiahnya ini melampaui alfiahnya Ibnu Mu'ti, ya, katanya begitu. Ya, ini agar orang mempercayai alfiahnya beliau, ya, kan gitu. Ya, jadi dia katakan demikian, ya. Dia mengklaim bahwa alfiahnya ini, ya, dapat memuaskan hati kita, ya, tanpa ada kekecewaan, ya, karena alfiahnya ini melampaui alfiahnya Ibnu Mu'ti. Di mana Ibnu Mu'ti wa huwa bisabqin haizun tafdilan tafdila mustaujibun sana'iyal jamila. Ya, di mana Ibnu Mu'ti itu sendiri adalah haiz apa ikhwah? Adalah yang memperoleh, ya. Ya. Orang yang memperoleh keutamaan. Jadi wahwa dan Ibnu Mu'ti itu, ya, namun Ibnu Mu'ti itu adalah orang yang patut memperoleh keutamaan bisa bakin karena lebih dulu gitu, ya. Baik, jadi karena lebih dulu. Wahwa haizun tafdila bisa bakin, ya, mungkin begitu aslinya, ya. Karena muta'alliq itu kan boleh ditaletak di mana-mana, ya. Wahwa bisa bakin haizun tafdila. Nah, jadi namun Ibnu Mu'ti itu tetaplah apa haiz? Hah? Oh iya, ya toib, itu dia, menyandang, ya, itu lebih bagus maknanya. Jadi dan Ibnu Mu'ti itu, namun Ibnu Mu'ti itu orang yang menyandang keutamaan sebab lebih dulu gitu, ya. Jadi menyandang keutamaan sebab lebih dulu. Mustaujibun sana'il jamila, dan berhak menerima pujian-pujianku yang indah. Wallahu yaqdi bihibatin wafirah li walahu fi darajatil akhirah. Dan semoga Allah menetapkan karunia-karunia yang banyak untukku dan untuknya di yaumil qiyamah kelak. Wallahu a'lam bissawab. Inilah muqaddimah dari Ibnu Malik. Adakah yang mau ditanya terkait muqaddimahnya? Enggak ada. Ya, kalau enggak ada kita lanjutkan. Enggak ada yang mau ditanya? Muqaddimahnya? Baik. Ya, jadi isi muqaddimah ini simpelnya, ya, isi dari muqaddimahnya pertama-tama adalah bahwa Ibnu Malik memuji Allah Subhanahu wa taala lalu bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula terhadap keluarganya, dan juga di sini dia memohon pertolongan kepada Allah di dalam menyusun alfiahnya yang dia katakan, yang dia klaim mencakup materi-materi nahwu dan mampu mendekatkan suatu hal yang tinggi, ya, dengan lafaz yang mujaz, dan juga menjabarkan suatu hal yang tinggi juga, ya, bisa kita artikan dengan tinggi ataupun mulia, dengan janji yang dapat dipegang, ya, dan juga dapat memenuhi hasrat kita, ya, tanpa ada kekecewaan, ya, dikarenakan alfiahnya ini, ya, melampaui alfiahnya Ibnu Mu'ti, ya. Namun begitu pun dia katakan Ibnu Mu'ti adalah orang yang menyandang keutamaan disebabkan lebih dulu, maksudnya lebih dulu dalam menyusun permasalahan alfiyah ini, ya, ataupun permasalahan maqasid dan nahwi. Kemudian dia pun katakan bahwa, ya, Ibnu Mu'ti adalah orang yang berhak untuk menerima pujian-pujianku yang indah. Dan kemudian beliau pun berdoa kepada Allah agar diberikan karunia yang banyak untuk dirinya dan untuk Ibnu Mu'ti, ya, terutama di apa namanya, di hari kiamat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kira-kira begitulah kesimpulan dari muqaddimah Ibnu Malik. Nah, sekarang kita lanjutkan ke judul berikutnya, maksudnya ke bab berikutnya. Ataupun bab yang pertama ini, ya. Al-kalam. Iya. Al-kalam wa ma yata'allaqu minhu. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Wasmu wa fi'lun thumma harful kalim. Abunil kalim. Wahiduhu kalimatun wal qawlu 'an wa kalimatun biha kalamun qadri yu'am. Baik, cukup dulu. Nah, ini adalah bab al-kalam. Bab al-kalam dan bab komponen kalam. Jadi ini merupakan bab pertama dari alfiyahnya Ibnu Malik, yaitu babul kalam dan bab komponen kalam. Nah, kata beliau, kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Kalam kami, maksudnya kalam di sisi ahli nuha, ya, kalam di sisi ahli bahasa Arab, ya, tepatnya ahli nuha, ya, indan nahwiyin. Jadi kalamuna ini kalam indan nahwiyin, ini kalam menurutku dan menurut orang-orang yang semisalku, ya, artinya adalah an-nahwiyun, ya, ataupun ahlun nuha, adalah berupa lafaz yang dapat memberikan faedah yang sejenis istiqim. Ya, ini makna kalam. Jadi di sini, ya, beliau ingin menjelaskan ataupun ingin mendefinisikan, ingin memberikan had untuk kalam menurut mereka, ya, menurut para ahli nahwiyin. Ya, jadi kalam itu, ya, kalam yang ada di dalam bahasa Arab itu menurut mereka adalah sebuah lafaz, ya, berupa lafaz yang dapat memberikan faedah yang sejenis dengan istiqim. Ya, kalau kita bahasa Indonesia kan istiqim ini adalah beristiqomahlah. Ya, beristiqomahlah. Nah, jadi kalam itu adalah berupa lafaz yang dapat memberikan faedah yang sejenis beristiqomahlah. Maksudnya yang sejenis dengan ungkapan beristiqomahlah. Nah, itulah yang namanya lafaz mufid. Jadi kalau tidak sejenis dengan beristiqomahlah, itu tidak bisa dinyatakan sebagai lafdun mufid, sehingga tidak bisa dianggap sebagai kalamnya orang Arab. Karena kalamnya orang Arab, ya, menurut ahlun nuha adalah lafdun mufidun kastaqim. Lafaz berupa lafaz, ya, berupa lafaz, bukan berupa tulisan. Jadi berupa lafaz yang dapat memberikan faedah yang sejenis dengan ungkapan istiqim. Yang kalau kita bahas Indonesia kan beristiqomahlah. Nah, jadi kalau misalkan esensi kalamnya sejenis dengan istiqim tadi, beristiqomahlah, maka itu bisa kita kategorikan sebagai kalam kalam yang terdapat ataupun kalam yang dimaksudkan oleh ahlun nuha. Nah, ini definisi daripada kalam yang diberikan oleh Ibnu Malik, yaitu lafdun mufidun kastaqim. Lafaz yang berfaedah, maksudnya yang dapat memberikan faedah yang semisal istiqim. Jadi tidak berhenti sampai di lafdun mufidun saja, ya. Karena sebahagian orang banyak yang beranggapan bahwa definisi kalam adalah lafdun mufidun. Tapi tidak berhenti sampai di situ, lafdun mufidun kastaqim. Jadi lafaz yang dapat memberikan faedah, berupa lafaz yang dapat memberikan faedah yang sejenis istiqim, yang sejenis beristiqamahlah. Jadi kalau tidak sejenis dengan beristiqamahlah, walaupun lafzun tersebut mufid, ya, maka tidak bisa dinyatakan sebagai kalam. Wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Nah, ini mengarah kepada komponen daripada kalam. Yang dia katakan, dan isim dan fi'il, kemudian harf, itu adalah hal kalim. Jadi isim dan fi'il kemudian harf adalah al-kalim. Wahiduhu kalimah, yang kalau isim mufradnya itu adalah kalimah. Jadi maksudnya isim, fi'il dan kemudian huruf ini adalah kalimah. Jadi isim wa fi'ilun thumma harfun al-kalim, katanya. Ya, wahiduhu kalimah, yang isim mufrad daripada al-kalim adalah kalimah. Jadi isim, fi'il kemudian huruf itu kita sebut dengan kalimah. Dan kalimah ini merupakan wa ma yata'allafu minhu, komponen kalam. Jadi kalam itu komponennya adalah kalimah. Sementara kalimah komponennya adalah harf, kan begitu. Seperti yang sudah kita ketahui. Nah, dalam baitnya Ibnu Malik, wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim, seakan mengisyaratkan bahwa isim dan fi'il itu dekat, kemudian harf itu jauh. Ya, karena dia menggunakan thumma pada lafaz harf. Ya, karena ya mungkin bisa jadi, ya, barangkali kalam itu, ya, kalimah itu sebenarnya cuma dua, ya, harf ini ngikut doang, ya, demikian. Tapi sampai-sampai ada yang menyatakan, ya, bahwa kalam itu terbagi kepada kalimah itu terbagi kepada dua, ya, demikian. Lalu bagaimana dengan harf, ya? Mereka katakan status harf itu kalau di kita mungkin semacam status imbuhan gitu, ya, ataupun kata tugas, ya. Tapi ya kata juga tetap, ya, kita bilang, ya. Nah, oleh karena itu pun mereka tetap ujung-ujungnya mengatakan bahwa, ya, kalimah itu terbagi kepada tiga walau dengan diksi Ibnu Malik di sini, wasmun wa fi'lun tsumma harfun. Jadi isim dan fi'il kemudian huruf. Ya, seakan-akan huruf itu jauh sekali ya dari apa namanya? Dari istilah kalimah. Baik, kemudian di sini beliau pun menerangkan ya, wahiduhu kalimah, maksudnya isim mufrad dari kalim adalah kalimah. Lalu beristidrot ataupun menyisipkan penjelasan ya, menyisipkan permasalahan lain. Ini menjelaskan al-qawlu am ya, wal-qawlu am. Adapun qaul, kalau kita bahasa Indonesia kan, apa bahasa Indonesia dari qaul biasanya? Perkataan. Perkataan gitu ya. Adapun dan perkataan itu umum, maksudnya umum di sini berarti perkataan itu bisa berupa kalam, perkataan itu juga bisa berupa kalimat. Contoh, aku berkata ibu sedang pergi. Aku berkata ibu sedang pergi. Nah, ketika dia mengungkapkan ibu sedang pergi, ya, maka dia katakan tadi aku berkata ibu sedang pergi. Berarti ibu sedang pergi bisa kita kategorikan sebagai perkataan. Kemudian ungkapan yang satunya lagi juga enggak juga tidak salah ya, maksudnya benar ketika dia bilang aku berkata meja. Ya, jadi meja itu kan kalimah bukan kalam ya. Namun juga dia menggunakan ungkapan aku berkata meja. Kan gitu ya. Aku berkata meja yang berarti kalimah juga bisa dinyatakan sebagai qaul. Ya, jadi wal qaulu am. Pokoknya qaul itu umum sekali. Qaul umum. Wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Dan kalimah sendiri pun juga ya, kalimah sendiri pun maksudnya istilah kalimah yang tadi kita tahu kalimah itu adalah komponen kalam yang jenis-jenisnya adalah isim, fi'il, kemudian huruf. Nah, tapi kalimah ini sendiri pun terkadang juga dimaksudkan kalam. Ya, kata Ibnu Malik di sini. Jadi kalimah sendiri pun juga terkadang dimaksudkan kalam. Nah, demikian. Jadi aslinya ya, aslinya kalam itu adalah lafdun mufidun kastakim, sementara kalimah itu aslinya ataupun hakikatnya adalah ma yata'allafu min ataupun komponen kalam. Namun begitu pun terkadang istilah kalimah itu juga dimaksudkan ataupun ditujukan ke makna kalam. Begitu. Nah, kadang-kadang demikian. Ya, ini sisipan penjelasan ya, kira-kira begitulah. Jadi di sini Ibnu Malik ya, menyisipkan penjelasan tentang qaul dan kemudian juga meluaskan pembahasan dengan mengatakan bahwa kalimah itu juga terkadang dimutlakkan dengan kalam. Wallahu alam. Ada pertanyaan? Gimana? Lafzun mufidun bil wada'. Ya. Enggak bertentangan. Kalau itu lafzun murakkabun ya, biasanya kalau di jurumnya itu kan lafzun murakkabun mufidun bil wada'. Ya, jadi dia katakan lafzun murakkabun mufidun bil wada'. Nah, karena ada kata-kata murakkabnya, maka insyaallah itu mencukupi. Ya, jadi tanpa harus ada kastaqim kan gitu. Bil waqi. Ya, ini kan kastaqim ya. Kalaupun memang kita menyetujui soal kata wada' yang dimaksudkan adalah maksudnya dengan bahasa Arab, ya. Jadi maksud kata wada' itu syarahnya adalah bahasa Arab, karena kan ungkapan wada' yang terdapat di dalam matan jurumiyah itu kan ulama beragam ya. Ulama itu beragam dalam mensyarahnya. Ada yang menyatakan bahwa itu maksudnya adalah bahasa Arab, tapi juga ada yang menyatakan bahwa maksudnya itu diniatkan ya. Maksudnya dimaksudkan ya, sadar ketika mengucapkannya. Nah, jadi kalau definisinya Ibnul Ajurrum ya, tanpa ada embel-embel kastaqim itu sudah memenuhi, sudah mencakup kan. Adapun kalau di sini ya, maka jika tidak ada kalimat kastaqimnya ataupun terserah antum mau bilang ini adalah kastaqim, ini adalah muta'alliq bi sifatin mahdhuf, atau kita langsung bilang ya kastaqim ini adalah sifat bagi lafdzun mufid. Jadi lafdzun mufid yang kastaqim. Ya, kira-kira demikian. Memangnya ada lafdzun mufid yang tidak seperti kastaqim? Ya, ada, seperti kitabun itu lafdzun mufidun ya. Tapi tidak seperti kastaqim. Ya, buku. Buku adalah lafdzun mufidun, tapi buku dengan beristiqomahlah itu berbeda ya, buku dengan istiqomahlah atau buku dengan dengarkanlah itu beda. Buku itu tidak apa namanya tidak bisa kita samakan jenisnya dengan duduklah ataupun dengarkanlah, kan gitu, beda ya, demikian wallahu alam. Tapi tetap kita bisa tetap kita katakan bahwa buku adalah lafzul mufid karena memberikan makna. Sebab dia memberikan faedah bahwa buku ya sebuah buku kan. Jadi ungkapan buku lafzul mufid. Makanya kalau seperti di, saya lupa judul matanya apa, pokoknya nazamnya Jurumiyah ya, ketika mendefinisikan kalam dan kalimah, kalam itu lafzul mufidun musnad. Jadi ada embel-embel musnad, sementara kalimah itu adalah lafzul mufidun mufrad. Wallahu alam. Nah, kemudian saya lupa ya judul matanya apa itu, pokoknya nazamnya Jurumiyah. Kalau di harokah balik sini bebas saja di akhir-akhir kalamnya, kayak misalnya al-kali itu sudah seharusnya al-kalimu. Yang mana tuh? Harfun wasmun wa fi'l. Oh, ha, summa harfunil kalim. Kenapa? Al-kalimu seharusnya kan. Oh, ini ya, apa namanya? Kalim. Problem saja ya. Ya, problem saja ini itu belum. Sama yang sebelumnya ada ya. Ya, ini problem saja, insyaallah nanti mungkin kalau kita punya kesempatan barangkali akan kita pelajari juga. Ya, ini masalah-masalah bahar ya. Baik. Nah, silakan baca syarah daripada ada pertanyaan lain? Ya, kalau enggak coba kita baca syarahnya Ibnu Aqil. Al-kalamul mustalahu alaihi an indal nuhati ibaratun anil lafzil mufid faidatan yahsunu sukutu alaiha fal lafzu jarasi jinsun yushmalul al kalamu wal kalami wa yashmalul kalama iya, yashmalul kalama wal kalama wa yashmalu al muhmal kadaizin wal mustamal ka'amrin wa mufilu akhrajal muhmala wa fa'idatan yahsunu sukutu akhrajal kalimata wa ba'dul kalami wa huwa ma tarakkaba min salasi kalimati fa'aksara walam yahsun as-sukutu alaihi nahwani in qama zaidun ya, cukup. Nah, kemudian al-kalamul mustalahu kata Ibnu Malik, kata Ibnu Aqil, di sini beliau menjelaskan ataupun menjabarkan ucapan Ibnu Malik ya. Al-kalamul mustalahu alaihi 'inda an-nuha ibaratan 'anil lafdhil mufid fa'idatan yahsunu as-sukut 'alaiha. Kalam secara istilah di sisi ahli nahwu adalah uraian dari lafaz ya, ataupun seluruh lafaz yang dapat memberikan faedah yang titiknya itu bagus. Jadi dapat memberikan faedah yang titik berhentinya ataupun titik ungkapannya bagus ya. Titik pembicaraannya benar ataupun baik. Seperti misalkan ketika seseorang mengucapkan ucapan yang benar lalu kita katakan ahsanta kan gitu ya. Jadi yahsunus sukutu 'alaiha. Ya. Artinya apa? Titik pembicaraan kita itu benar ataupun bagus. Itulah yang dimaksud dengan al-kalam secara istilah. Ya, jadi uraian ini maksudnya uraian seluruh lafaz yang dapat memberikan faedah yang apa namanya? Yang dapat memberikan faedah yang titik pembicaraannya itu benar ataupun baik ataupun bagus ya, itu diistilahkan dengan kalam. Oleh karena itulah di sini Ibnu Aqil mengatakannya al-kalamul mustalahu alaihi. Ya, al-kalamul mustalahu alaihi. Artinya kalam secara istilah ya, menurut ahli nuhat itu adalah uraian ataupun ungkapan dari seluruh lafaz yang dapat memberikan faedah yang titik titik pembicaraannya ya, artinya titik ya, titik ungkapan kita itu benar ataupun baik atau bagus. Itulah yang dimaksud dengan kalam. Fal lafdu jinsun yashmalul kalam wal kalimah wal kalim. Sementara ungkapan lafaz yang ada di uraian tadi ya, di ibarah tadi itu adalah jenis yang mencakup ya, ini benda yang mencakup kalam, juga mencakup kalimah, juga mencakup susunan kalimah. Jadi lafaz itu bisa berupa kalam, lafaz itu bisa jadi maksudnya kalimah, lafaz itu bisa jadi maksudnya adalah al-kalim. Dan juga lafaz itu mencakup ungkapan ataupun kalam ataupun kalimah yang muhmal seperti daizin ya, seperti daizun, maksudnya daizun ini kebalikan dari zaidun gitu ya. Daizun ini kebalikan dari zaidun ya. Kalau zaidun itu kan musta'mal ya, maksudnya punya ya, kita tahu ya. Itu digunain gitu ya. Dipakai kan gitu. Sementara kalau daiz itu kan enggak ada ya. Atau misalkan apa namanya budi, kemudian kita balik jadi dibu ya. Kan dibu itu enggak ada ya. Nah, tapi dibu ataupun daiz ini juga dapat dinyatakan sebagai lafaz. Ini yang dimaksud dengan muhmal ya. Itu suatu ungkapan yang enggak digunain. Ya, suatu ungkapan yang memang enggak digunakan di dalam di dalam bahasa gitu ya. Nah, maka ini juga dikategorikan sebagai lafaz. Ini juga mencakup lafaz. Ini juga bisa dinyatakan lafaz. Wal musta'mal, dan apalagi yang musta'mal ya, seperti amru. Ya, maka kalimah amru ya, itu juga bisa dinyatakan sebagai lafaz. Intinya, lafaz itu adalah benda ataupun jenis yang mencakup kalam, mencakup kalimah, mencakup kalim, mencakup kata-kata yang muhmal, mencakup kata-kata yang musta'mal. Ya, kata yang muhmal seperti daiz, kata yang musta'mal seperti amr. Ya. Adapun yang dimaksud dengan mufid, wa mufidun akhrajal muhmal. Sementara embel-embel mufidnya itu mengecualikan kata yang muhmal. Ya, jadi mufidnya itu mengecualikan kata yang muhmal. Oh, berarti lafzun mufidun yang bisa kita nyatakan lafzun mufidun adalah seperti amru. Ya, maka amru itu adalah lafzun mufidun. Atau kitabun itu adalah lafzun mufidun. Tapi belum cukup untuk dinyatakan sebagai kalam. Ya, makanya ada embel selanjutnya ya, ataupun ada embel-embel selanjutnya yaitu wa faidatan yahsunus sukut alaiha, yang kalau kita berhenti dari ungkapan kita itu dapat memberikan faedah yang sempurna. Jadi berhenti pada titik yang tepat begitu ya. Jadi faedahnya itu berhenti pada titik yang tepat. Jadi ketika kita memberikan titik ya, kalau dalam bahasa kita titik ya, kalau di sini mereka ngomongnya sukut. Ya, maksudnya diamnya pembicaraan. Ya, kalau kita titik kan gitu ya. Karena memang isyarat kita pakai titik ya, kalau di tulisan itu kan pakai titik. Nah, titik ya. Maksudnya ya berhenti di situ pembicaraannya. Nah, titiknya itu benar begitu ya. Letak titiknya itu pas. Itulah yang dimaksud dengan kalam. Jadi tidak cukup hanya dengan lafdzul mufidun tapi faidatan yahsunus sukutu 'alaiha. Inilah makna dari kastaqim. Jadi makna dari kastaqim itu adalah yahsunus sukutu 'alaiha, karena ketika kita menitiki ungkapan kita sampai di beristiqomahlah, nah lalu kita titik sampai di situ kan gitu ya, ungkapan kita titik sampai di situ, maka titiknya itu benar ya, titiknya itu pas. Sebab ketika kita titik sampai di situ, orang nggak kebingungan apa ya, dan ataupun tidak menunggu-nunggu lagi ungkapan apa yang harus kita lontarkan kan gitu. Jadi dengarkanlah atau pergilah. Ya sudah, kalau kita berhenti sampai di situ, kalau kita titikkan ungkapan kita sampai di situ, ya orang udah paham. Kan, orang sudah bisa mengambil faedahnya. Itu yang dimaksud dengan memberikan faedah di sini. Ya, ini adalah faedatan yang faedahnya itu, jadi mufidnya itu bukan mufid sembarangan ya, tapi mufidnya itu dipersempit, yaitu mufidnya itu adalah mufid yang faedatan yahsunus sukutu 'alaiha. Jadi faedahnya itu adalah yang titiknya itu benar. Itu yang dimaksud dengan itu yang diinginkan oleh lafaz mufid di sini. Jadi bukan karena mufid ini umum ya, mufid ini ada banyak. Ya, seperti babun itu juga mufid. Ya, masjidun itu mufid. Ya, maktabun itu juga mufid. Tapi mufid yang kita maksudkan di sini adalah faidatan yahsunus sukutu 'alaiha. Nah, jadi ungkapan faidatan yahsunus sukutu 'alaiha itu diringkas oleh Ibnu Malik dengan ungkapan kastatim. Ya, nah, oleh makanya di sini Ibnu Aqil ya mengurai maksud dari ucapan Ibnu Malik dengan mengatakan al-kalamul mustalahu 'alaihi 'inda an-nuhah ibaratun, urayan dari al-lafdzul mufidu faidatan yahsunus sukutu 'alaiha. Nah, begitu. Kemudian wa faidatan yahsunus sukutu 'alaiha akhrajal kalimah wa ba'dul kalim. Nah, di sini ya. Inilah makna dari kata-kata faidah yahsunus sukut 'alaiha ini itu mengecualikan kalimah dan juga sebahagian susunan kalimah. Ya enggak semua susunan kalimah ya, karena ada susunan kalimah yang bisa dikategorikan sebagai kalam. Tapi ada susunan kalimah yang tidak dapat dikategorikan sebagai kalam. Nah, demikian. Jadi ungkapan faidah yahsunus sukutu 'alaiha, ya ini sebuah faidah yang kalau kita letakkan titiknya itu benar ataupun baik ataupun bagus, itu mengecualikan kalimah. Jadi kalimah walaupun mufid tidak bisa dinyatakan sebagai kalam. Dan juga wabadul kalam, sebahagian susunan-susunan kalimah. Nah, ini juga ada yang tidak dapat dinyatakan sebagai kalam ya, dikecualikan dari definisi al-kalam ya, ataupun dikecualikan dari istilah al-kalam. Wa huwa ma tarakkab min thalath kalimatin fa akthar wa lam yuhsin wa lam yahsun as-sukut wa lam yahsun as-sukut 'alayhi. Yang dimaksud dengan wabadul kalam yang enggak keterima sebagai kalam, wabadul kalim ataupun susunan kalimah, sebahagian susunan kalimah yang tidak bisa dinyatakan sebagai kalam, itu adalah susunan yang terdiri dari 3 kalimat ataupun lebih, yang terdiri dari kalimat ataupun ataupun lebih, namun titiknya itu tidak benar, titiknya itu enggak tepat ataupun belum bagus. Seperti contohnya apa? In qama zaidun. Ya, jika Zaid berdiri. Nah, kita titik sampai di situ. In qama Zaidun, lalu titik. Maka titiknya ini lam yahsun. Jadi lam yahsunis sukutu 'alaihi. Titiknya itu belum benar atasnya. Nah, demikian. Jelas sampai di sini, ayo ikhwah. Nah, oleh karena itu di sini ada catatan ya dari Syekh Baraji, ya, saya nggak tahu ini dibacanya Baraji atau Bartaji, ya. Karena kalau misalkan secara bahasa Arab ya nggak mungkin terkumpul dua sukun dalam satu kalimah ya, jadi seharusnya bacaannya Baraji, ya, semestinya atau Bariji, ya nggak tahu, atau memang Bartaji, ya karena memang ini bukan bahasa Arab barangkali, ya tapi kalaupun misalkan bukan bahasa Arab, biasanya ketika ditranslate ke dalam bahasa Arab dia akan mengikuti kaidah bahasa Arab, walau itu tadinya bukan bahasa Arab, ya wallahu alam, ya seperti ungkapan seperti Aristoteles ya, itu kan ada huruf yang ketemu dua sukun yang kemudian dalam bahasa Arabnya mereka akan menghilangkan salah satu huruf yang sukun itu, maksudnya bukan menghilangkan, akan memberikan harokah gitu ya. Ya wallahu alam, ini nama dari syekh ini Muhammad Nuri bin Muhammad Bariji ataupun Baraji ya. Wallahu alam. Nah, di sini ada catatan dari beliau di mana dia katakan takhtaliful jumlah anil kalam li'annahu la yushtaratu fiha an tufid. Perlu untuk kita ketahui bahwasanya jumlah dan kalam itu berbeda. Jumlah itu berbeda dari kalam karena jumlah itu tidak disyaratkan harus mufid. Maksudnya mufid di sini adalah faidatan yahsunus sukutu 'alaihi. Itu jumlah. jumlah itu selama ada musnad dan musnad ilaih, maka bisa kita nyatakan sebagai jumlah. Sementara kalam itu harus lafdun mufidun kastatin. Jadi beda ya. Makanya in qama zaid, coba antum perhatikan di situ, in qama zaid, di situ terdapat musnad dan terdapat musnad ilaih. Namun tidak bisa kita nyatakan sebagai kalam. Kenapa? Lam yahsunus sukutu alaih. Iya, titiknya enggak pas, benar itu nih maksudnya ya. Titiknya enggak pas. Walau bisa kita bilang sebagai jumlah. Makanya ada catatan dari pentahqiq di sini ya, si pentahqiq, yakni takhtaliful jumlah anil kalam. Ya, perlu untuk kita ketahui bahwa jumlah itu berbeda dari kalam. Ya, kalau jumlah itu dia tidak disyaratkan harus mufid. Wallahu alam. Nah, kemudian wala yatarakkabul kalam illa min asmain. Nahwu Zaid qa'im aw min fi'lin wasmin taqama Zaid wa qaulil musannif istaqim. Fa innahu kalam murakkabun min fi'li amrin wa fa'ilin mustatirin. Wat taqdir istaqim anta. Dan kalam itu tidaklah tersusun kecuali terdiri dari dua isim. Ya, jadi kalam itu tidaklah terbentuk ya, kecuali tersusun dari dua isim seperti Zaidun Qa'im, atau tersusun dari fi'il dan isim seperti Qama Zaidun. Dan juga seperti contoh yang diberikan oleh Musannif, maksudnya Imam Ibnu Malik, Istaqim. Di mana Istaqim ini terdiri ataupun tersusun dari fi'il dan isim. Fa'innahu kalamun, kata syarih di sini, maka istaqim ini sesungguhnya adalah kalam. Murakkabun, yang tersusun min fi'li amrin wa fa'ilin mustatirin. Ya, yang tersusun dari fi'il amr dan fa'ilnya yang mustatir. Ya, dan fa'ilnya yang mustatir. Wa takdir, yang takdirnya adalah istaqim anta. Ya. Itulah aslinya. Yang aslinya adalah istaqim anta. Tapi seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa dhamir muttafsil itu ada yang punya lafaz, ada yang la lafdhah lahu. Yang laisa lahu lafdhun itu kita namakan dengan dhamirun mustatir, sementara yang lahu lafdhun itu kita namakan dengan dhamir bariz. Ya. Ingat kan? Baik. Nah, pembahagian dhamir kepada mustatir dan muttasil ini tidaklah muncul kecuali dari kecuali dari dhamir yang dhamir secara garis besar ada berapa ikhwah? Dua. Iya, dua apa itu? Munfasil dan muttasil. Nah, pembahagian dhamir kepada mustatir dan bariz itu hanya muncul dari muttasil. Ya, pembahagian adapun dhamir munfasil itu tidak ada tidak keluar darinya dhamir mustatir. Jadi tidak kalau dhamir munfasil ya semuanya punya lafaz, sehingga tidak ada pembahagian kepada munfasil kepada bariz dan mustatir. Jadi pembahagian dhamir kepada bariz dan mustatir itu hanya muncul dari dhamir yang muttasil. Bariz sama zahir itu sama kan? Beda. Kalau bariz itu istilah yang terdapat pada isim dhamir, sementara zahir itu lawan dari isim dhamir. Ya, jadi zahir itu lawan dhamir, sementara bariz itu istilah yang terdapat pada isim dhamir. Ya. Zahir itu contohnya seperti apa? Muhammad itu zahir. Nah, sementara kalau huwa itu dhamir. Ya, jadi zahir itu lawannya dhamir. Jadi kalau ketika kita katakan ini zahir, maksudnya adalah bukan isim dhamir. Ya. Jadi zahir bukan isim dhamir, sementara bariz itu istilah yang ada pada isim dhamir. Nah, jadi bariz itu lawannya mustatir. Ya, adapun definisi daripada bariz ini lahu lafdhun, sementara definisi daripada mustatir la lafdhu lahu. Ya, dia enggak punya lafaz. Ya, kalau kita perkirakan atau kalau kita duga-duga, maka lafaznya adalah istaqim anta. Nah, demikian. Jadi dhamir yang ada pada istaqim itu adalah dhamir muttasil. Ya, dhamir yang terhubung dengannya, tapi dhamirnya enggak punya lafaz. Nah, begitu. Oleh karena itu makanya di sini Ibnu Aqil mengatakan bahwa istaqim itu sesungguhnya adalah kalam yang tersusun. Ya, kalamun murakkabun, ini adalah kalam. Sebab apa? Dia disusun dari fi'il amr dan fa'ilnya yang mustatir, katanya begitu. Di mana di sini fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Ya, berupa dhamir muttasil. Baik. Fastaghna bil mithal, ya kata Ibnu Aqil. Fastaghna bil mithal an ayyaqula faidatan yahsunus sukutu 'alaiha. Maka di sini Imam Ibnu Malik mencukupkan dengan contoh, ya. Mencukupkan dengan contoh dari pengucapan ungkapan faidatan yahsunus sukutu 'alaiha. Ya kan seharusnya kan dia seharusnya kan begini kalam itu ya. Kalamuna lafdun mufidun faidatan yahsunus sukutu 'alaiha. Nah, tapi ungkapan ataupun embel-embel faidatan yahsunus sukutu 'alaiha itu dia gantikan dengan kastaqim. Karena apa? Karena istaqim ini adalah faidatan yahsunus sukutu 'alaiha. Nah, makanya kata Ibnu Aqil di sini fastaghna bil mithal. Oleh karena itu, maka tadi saya katakan juga, tidak cukup ketika kita ingin mendefinisikan kalam itu dengan had lafzun mufidun. Tapi memang harus lafzun mufidun kastaqim. Kalau memang kita mau nyontoh Ibnu Malik. Karena Ibnu Malik pun enggak berhenti sampai di lafzun mufidun, tapi lafzun mufidun kastaqim, yang sejenis istaqim. Memang sama. Iya. Susun dari dua. Heeh. Mustatir mobilnya. Iya, iya emang ya. Mufidun. Memang lafzun mufidun. Iya, iya. Terokat fi'il dan fa'il. Betul. Dia bahasa Arab istatir. Ya, emang ya sama. Makanya kalau misalkan definisinya Ibnu Al-Jurrum ya insyaallah mencakup ya. Tapi kalau misalkan definisi yang biasa diutarakan orang-orang bahwa kalam itu adalah lafzun mufidun, menurut saya belum mencakup. Kalaupun dia bilang Ibnu Aqil yang membuat definisi tersebut, maka Ibnu Aqil enggak berhenti sampai Ibnu Malik yang bikin definisi itu. Ibnu Malik tidak berhenti sampai di situ karena dia bilang kastaqim. Ya, enggak berhenti sampai di situ. Bahkan di sini Ibnu Aqil secara tegas mengatakan bahwa Ibnu Malik mencukupkan ucapan faidatan yahsunus sukutu 'alaiha dengan misal tersebut. Iya, jadi fastaghna bil mithal an ayyaqula faidatan yahsunus sukutu 'alaiha. Jadi di sini dia mencukupkan dengan contoh, ya ini kastaqim itu, ya dengan contoh tersebut dari mengatakan faidatan yahsunus sukutu 'alaiha. Wallahu alam. Fa ka'annahu qala, jadi oleh karena itu seakan-akan nih Ibnu Malik lagi ngomong begini, al kalamu huwal lafdzul mufidu faidatan ka faidatis saqim. Nah, itulah dia. Seakan-akan Ibnu Malik lagi ngomong begitu. Nah, ini ketegasan dari Ibnu Aqil terkait maksud dari Ibnu Malik. Wallahu alam bisawab. Inilah yang dipahami oleh Ibnu Aqil. Wa inna ma qala al musannif kalamuna liyu'lam anna at-ta'rifa innama huwa lil kalami fi istilahin nahwiyyin la fi istilahil lughawiyyin wa huwa fil lughati ismun likulli ma yatakallamu bihi mufidan kan aw ghayra mufidin. Sebenarnya ataupun musannif mengatakan kalamuna itu hanyalah untuk diketahui. Jadi musannif mengatakan kalamuna, bahasa kami, kalam kami ya. Jadi ketika Imam Ibnu Malik mengatakan kalamuna hanya saja untuk mengetahui, ya liyulam, untuk mengetahui bahwasannya definisi kalam tersebut itu secara istilah. Innama huwa lil kalami fi istilahin nahwiyyin. Ya, menurut istilahnya orang-orang nahwu. Bukan menurut istilahnya orang-orang bahasa. Ya, la fi istilahin lughawiyyin. Itulah maksud dari ungkapan Ibnu Malik kalamuna. Ya, hanya untuk menegaskan ya, hanya untuk menerangkan kepada kita, hanya untuk mengetahui bahwa definisi tersebut adalah definisi kalam menurut istilahnya nahwiyin, bukan menurut istilahnya lughawiyin. Itulah yang dimaksud dengan kalamuna, penyandaran kepada kami itu. Ya. Itu yang dimaksudkan oleh musannif ataupun Imam Ibnu Malik. Sementara kalam menurut bahasa, wa huwa fil lughah, ya, maksudnya wal kalam fil lughah, ismun likulli ma yatakallamu bihi mufidan kan aw ghairu mufid. Jadi kalam menurut bahasa adalah nama yang mencakup apa-apa yang diungkapkan, apa-apa yang di yang dibahasakan ataupun yang dikonversasikan itu memberikan faedah ataupun yang tidak memberikan faedah. Itulah kalam secara bahasa. Wal kalim ismu jins. Sementara kalim adalah isim jenis. Wahiduhu kalimah, isim mufradnya kalimah. Jadi kalim adalah jenis. nama suatu jenis, ya, nama suatu benda. Jadi kalim adalah nama jenis. Sementara, tapi kalim ini bentuk jamaknya, dan yang mana bentuk mufradnya adalah kalimah. Wahia dan kalimah adalah imma ismun, wa imma fi'lun, wa imma harfun. Bisa jadi berupa isim, bisa jadi berupa fi'il, bisa jadi berupa harf. Li'annaha indallat ala ma'nan fi nafsiha ghaira muqtarinah bizamanin fahiyal ism. Dan kalau misalkan dia menunjukkan atas makna, ya, maksudnya memiliki makna, ya. Jadi kalau dia menunjukkan atas makna atau memiliki makna pada dirinya sendiri, nah ini poin yang penting, fi nafsiha, di mana sebahagian mereka tidak menyertakan fi nafsinya ini, ya, apa namanya, seperti yang ada di buku kita, ya, yang dikarang oleh Ustaz Ceng Zakaria, di mana tidak ada kata-kata fi nafsiha, dan ini merupakan poin penting, ya, pada dirinya sendiri. Jadi menunjukkan atas makna pada dirinya sendiri, memiliki makna pada dirinya sendiri, karena ini untuk membedakan antara isim dengan harf. Ya, untuk membedakan antara isim dengan harf. Seperti yang sudah kita ketahui, ya. Jadi fi nafsiha ini merupakan ungkapan yang urgen, yang saya pikir enggak bisa kita lepaskan, ya. Enggak bisa kita hilangkan. Jadi isim adalah ataupun yang kalau dia menunjukkan atas makna pada dirinya sendiri, ghairu muqtarina, tidak terikat, ya, ghairi muqtarinatin, tidak terikat dengan waktu, ya, bi zamanin, fahiyal ism, maka ini namanya isim. Jadi kalau dia menunjukkan makna, kalau dia memiliki makna pada dirinya sendiri dan tidak terikat dengan waktu, maka ini disebut dengan isim namanya. Jadi maksudnya kalimah itu disebut dengan isim, ya, fahiyal ism, makanya di sini pakai hiya, maksudnya fal kalimah ism, fahiyal ism. Maka kalimah itu dinamakan dengan isim. Wa in iqtaranat bi zamanin fahiyal fi'l. Nah, kalau misalkan dia itu terikat dengan waktu, berarti definisinya sama, ya. Dallat ala ma'nan fi nafsiha. Ya, tetap ada kata-kata fi nafsiha. Wa iqtaranat bi zamanin. Jadi, wa in dallat ala ma'nan fi nafsiha wa iqtaranat bi zamanin fahiyal fi'l. Jadi kalau dia memiliki makna pada dirinya sendiri, menunjukkan atas makna pada dirinya sendiri dan terikat dengan waktu, terikat dengan zaman, maka ini disebut dengan fi'il. Ya, fahiyal fi'il, maka kalimah itu namanya fi'il. Wa illam tadulla ala ma'nan fi nafsiha, nah ini dia. Ini membedakan harf dengan kedua saudaranya, yaitu isim dan fi'il. Bal fi ghairiha fahiyal harf. Dan kalau dia tidak menunjukkan atas makna pada dirinya sendiri, bukan enggak punya makna, ya. Tidak menunjukkan makna pada dirinya sendiri. Nah, kalau isim dan fi'il itu menunjukkan makna pada dirinya sendiri. Sementara harf itu tidak menunjukkan makna pada dirinya sendiri, akan tetapi menunjukkan makna pada selain dirinya. Maksudnya pada kalimah yang lain. Fi ghairiha fahiyal harf. Maka kalimah tersebut dinamakan dengan harf. Jadi sebenarnya cukup mudah untuk mendeteksi perbedaan antara ketiga kalimah tersebut. Mana yang isim, mana yang fi'il, mana yang harf. Isim pokoknya kalimah yang memiliki makna pada dirinya dan tidak terikat dengan waktu. Fi'il, kalimah yang memiliki makna pada dirinya dan terikat dengan waktu. Sementara harf, kalimah yang tidak memiliki makna pada dirinya, akan tetapi memiliki makna pada selain dirinya, itulah disebut dengan harf. Wallahu'alam. Wal kalim ma tarakkaba min thalathi kalimatin fa'aksar kaqawlika inqama zaid. Dan kalim itu apa-apa yang terbentuk ataupun tersusun dari tiga kalimah. Ya, bukan dari dua kalimah, ya. Karena kalau dari dua kalimah itu namanya kalimatani, ya, bukan kalam, ya. Kalimatani belum tentu kalam juga, ya. Ya, misalkan fil masjidi bukan kalam, ya. Fil madrasati bukan kalam, tapi kalimatani. Sementara kalim itu adalah ma tarakkaba min thalathi kalimatin fa aktsar. Yang bisa dibilang kalim, kalimat-kalimat, ya, ini kan kalimat. Kalim ini kan jamak dari kalimah, ya. Jamak itu apa? Ya, lebih dari dua. Iya, lebih dari dua, kan. Jamak kan lebih dari dua. Jadi kalau dua namanya kalimatani. Nah, kalim itu adalah ma tarakkaba min thalathi kalimatin. Makanya dia enggak mulai dari apa? Min kalimataini fa aktsar, tapi min thalathi kalimatin. Ya, jadi kalim itu apa-apa yang tersusun dari tiga kalimat atau lebih, seperti ungkapanmu inqama zaid. Nah, ini kalimat. Ini bisa disebut dengan kalim. Hah? Iya, inqama zaid. Jika zaid berdiri. Nah, karena dia terdiri dari tiga kalimat, maka ini dapat kita bilang ataupun kita istilahkan dengan kalim. Tapi bukan kalam, ya? Iya, bukan kalam. Beda lagi. Justru, jadi begini, tidak selamanya kalam juga bisa kita bilang kalim. Ya, jadi salah mereka yang mengatakan bahwa kalam pasti kalim, tapi kalim belum tentu kalam. Salah ya. Kalam juga belum tentu kalim. Ya, contoh kalam misalkan apa? Iya, istaqim. Bukan kalim. Kenapa? Karena istaqim cuma terdiri dari dua kalimah, walau yang satunya mustatir, kan gitu. Atau Muhammadun qaim, ya Muhammadun alim. Kalam, tapi bukan kalim. Ya, sebab itu kalimat tadi, kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau misalkan Muhammadun fil masjid, barulah dia kalam dan barulah dia kalim. Wal kalimatu hiya lafdzul mawdhu' di ma'nan mufrad. Sementara kalimah definisinya adalah al-lafdzul mawdhu' li ma'nan mufrad. Jadi definisi daripada kalimah adalah lafaz yang dimaksudkan untuk makna mufrad. Ya, lafaz yang dibuat untuk makna mufrad. Artinya lafaz yang memiliki makna mufrad. Ya, makna tunggal. Ya, biar kalau Ibnu Hisham lebih memilih definisi qaulun mufrad. Ya, karena kalau ketika dia katakan qaulun mufrad, dia enggak butuh kata-kata waba katanya. Ya, demikian. Jadi wal kalimatu al-lafzu al-mawdu' li ma'nan mufrad. Kalimah itu adalah seluruh lafaz yang dibuat untuk makna mufrad. Inilah namanya kalimah. Ya. Nah, demikian. Fa qauluna al-mawdu' li ma'nan, maka maksud dari ungkapan kita al-mawdu' li ma'nan, jadi kata-kata al-mawdu' li ma'nan akhrajal muhmal. Karena al-muhmal ghairul mawdu' li ma'nan. Seperti contohnya apa? Days. Ya, days itu enggak punya makna. Ya, beda dengan zaidun. Ya, zaidun punya makna. Jadi, ketika kita bilang al-mawdu' li ma'nan, itu untuk mengeluarkan, untuk mengecualikan yang bukan yang muhmal, ya, untuk mengeluarkan yang muhmal. Maksudnya yang tidak tergunakan begitu ya. Nah, jadi days itu enggak bisa dibilang kalimah, ayo ikhwah. Days enggak bisa dibilang kalimah. Atau tadi kebalikan budi apa? Dibu. Nah, itu enggak bisa dibilang kalimah. Kebalikan meja apa? Jam. Ajam. Jami atau ajam ini itu lebih ekstrim lagi ya. Iya, lebih ekstrim lagi. Meja jadi ajam. Oh iya, lebih ekstrim lagi. Nah, itu enggak punya itu enggak bisa dibilang kalimah. Ajam ini tuh enggak bisa dibilang kalimah. Bisa dibilang lafaz. Iya, bisa dibilang lafaz, benar. Ya, seperti yang sudah. Hah? Kembalikan kakak. Kakak juga. Kalau kembalikan kakak, kakak juga. Ya, maka jadinya ujung-ujungnya mustamal ya, bukan muhmal ya. Ya, karena permasalahannya bukan soal kebalikannya, tapi masalah muhmalnya. Di mana ungkapan ajam itu memang muhmal, tapi ungkapan kakak mau dibalik pun tetap mustamal, kan gitu ya. Ya, ini bukan air mustamal ya. Jadi kata-kata mustamal ada di mana-mana ini ya. Ya. Jadi ini bukan maksudnya ghairu mutahhir ini ya. Ya, ini kalimahnya ghairu mutahhir ini. Sebab kalimahnya mustamal ya. Kalimahnya mutlak. Satu ketika. Dari sini jadi populer jadi nama orang, jadi nama baru bisa. Baik, jika misalkan dia itu mustamal, maka dia dianggap mustamal. Tapi jika dia itu muhmal, jadi kan begini, kenapa dais yang diambilkan, yang dijadikan sebagai contoh, karena pada umumnya mereka menggunakan kata zaid untuk dijadikan nama, dan belum pernah ada kata dais yang dijadikan sebagai nama seseorang. Ya, wallahualam. Jadi iya, saat ya, seumpama kata budi ya, atau mungkin bayu ya. Bayu itu kan gak punya makna. Gak tahu kalau dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Arab kan gak punya makna bayu. Tapi karena bayu itu nama seseorang, maka ini kalimah. Ya, kenapa? Kita masukkan dia ke kategori mustamal. Ya, sebab memang digunain. Ya, demikian. Wallahualam. Nah, Joko ya, Septian ya, itu ya kan gak punya makna menurut orang Arab kan gitu. Menurut bahasa Arab itu kan gak punya makna, tapi bisa dikatakan sebagai kalimah karena dia mustamal. Wallahualam. Jadi itu tidak bisa dibilang kalimah ya. Jadi itulah maksud dari kata-kata al-mawdu' li ma'nan. Jadi maksud dari kata-kata al-mawdu' li ma'nan untuk mengeluarkan apa-apa yang muhmal. Jadi yang muhmal enggak bisa dibilang kalimah. Dan maksud ataupun maksud dari kata-kata mufrad ya, karena kan tadi di definisinya ada kata mufrad ya, li ma'nan mufrad. Nah, maksud kata-kata mufrad akhrajal kalam. Ya, fa innahu mawdu' li ma'nan ghairu mufrad. Karena kalam itu adalah mawdu' li ma'nan ghairu mufrad. Nah begitu. Jadi kalau yang kalam itu nggak bisa dibilang kalimah. Muhammadun qaim nggak bisa kita bilang kalimah. Walau tadi Ibnu Malik bilang apa? Kalimah terkadang dimaksudkan kalam, ya demikiannya. Tapi itu kan bukan makna aslinya ya. Itu terkadang. Jadi kalimah terkadang dimutlakkan ke istilah kalam. Maksudnya dituju, maksudnya apa namanya, maknanya itu dituju kepada kalam. Misalnya tapi itu terkadang. Ya. Komisun nazifun kalim, la kalam. Komisun nazifun. Bukan kalim lagi, belum bisa juga dibilang kalim karena kalim itu adalah matarof kabamin salas. Ya, jadi nah, itu nggak bisa dibilang kalim. Kalau kalam juga nggak bisa karena kalam itu seharusnya al-qamisu nadhifun. Ya, itu baru bisa dibilang kalam. Intinya maksud dari kata-kata mufrad adalah akhrajal kalam. Jadi kalam tidak bisa kita bilang ya kalimat. Nah, demikian secara istilah. Tsumma dzakara al-musannif rahimahullahu taala anna al-qaula ya'ummu al-jami'a wal muradu annahu yaqa'u 'alal kalam annahu qaulun wa yaqa'u aidan 'alal kalim wal kalimah annahu qaulun wa za'ama ba'dhum anna al asla isti'malihi fil mufrad. Nah kemudian Ibnu apa namanya Imam Malik pun menyebutkan ya, maksudnya musannif rahimahullahu taala menyebutkan bahwa qaul itu umum untuk seluruhnya ya ummul jami'a, umum untuk seluruhnya. Wal muradu annahu, dan yang dimaksud dengan umum untuk seluruhnya ini bahwa dia terletak pada kalam ya. Annahu yaqau 'alal kalam annahu qaulun. Jadi kalam itu bisa dinyatakan sebagai qaul. Wa yaqau aidan 'alal kalim, dan juga terjadi pada kalim, yang mana kalim dan kalimah itu juga bisa dibilang qaulun. Wa za'ama ba'dhum annal asal, tapi sebahagian mereka beranggapan bahwa asal dari qaul itu penggunaannya untuk yang mufrad. Wallahu a'lam bishawab. Tsumma dzakara al-musannifu anna al-kalimata qad yaqsuru biha al-kalam. Kemudian musannif juga menerangkan kepada kita bahwa kalimah itu terkadang dimaksudkan kalam. Ya, jadi dimaksudkan kalam. Ka qaulihim fi la ilaha illallah, seperti ya, apa namanya ya, apa namanya, istilah mereka ataupun perkataan mereka terkait la ilaha illallah. Ya, di mana mereka bilang apa? Kalimatul ikhlas. Padahal la ilaha illallah ini kalam, bukan kalimah. Ya, tapi kita ngomongnya apa? Kalimat tauhid. Ya, kan gitu ya. Kan kita ngomongnya gitu. Ini la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Loh, kok kalimat kalam tauhid ya? Seharusnya kan gitu ya. Kalamut tauhid. Nah, ataupun kalamul ikhlas. Seharusnya kan begitu ya. Tapi namun di sini kalimatul ikhlas. Nah, maka artinya memang terkadang kata kalimah itu dimutlakkan kepada mana kalam. Ya, terkadang ya. Wa qad yajtami'ul kalam wal kalim fi shidqi. Wa qad yanfaridu ahaduhuma. Dan terkadang ya, kalam dan kalim, ya, kalam dan kalim itu apa namanya? Terkumpul gitu ya. Maksudnya bisa dibilang jadi sesuatu itu bisa dibilang kalam, sesuatu itu juga bisa dibilang kalim, tapi terkadang juga menyendiri. Artinya saat dia bisa dibilang kalam tapi nggak bisa dibilang kalim, atau saat dia bisa dibilang kalim dia nggak bisa dibilang kalam. Jadi wa qad yajtami'ul kalam wal kalim fi shidqi wa qad yanfaridu ahaduhuma famithalu ijtima'ihima. Ya, contoh untuk dia mencakup keduanya. Ya, famithalu ijtima'ihima. Artinya apa? Bisa kita bilang dia itu kalam, juga bisa kita bilang dia itu kalim. Contohnya apa? Qada qama Zaidun. Kalam ya. Karena berhentinya ataupun titiknya kita di situ faidatan. Hasan, kan gitu ya. Maksudnya bagus ataupun benar. Dan dia juga bisa kita bilang kalim. Karena apa? Qad 1, qama 1, Zaid 1, 3. Fa innahu kalamun li ifadati ma'nan yahsunu sukutu alaihi, maka ini adalah kalam karena memberikan faidah makna yang titiknya itu benar, baik ataupun bagus. Wa kalim, dan juga sesungguhnya dia dapat dinyatakan kalim, li annahu murakkabun min thalathi kalimat. Ya, wa mithalun firadul kalim, dan contoh yang dia hanya bisa dinyatakan kalim, in qama zaid 3, tapi nggak bisa dibilang kalam. Kenapa? Titiknya nggak benar. Ya, titiknya kita di situ tidak benar. Wa misalun firadul kalam, dan yang contoh yang hanya bisa dinyatakan kalam, Zaidun qaim, enggak bisa dibilang kalim. Ya seperti yang kita contohkan tadi. Ya wallahu alam bisawab. Ya namun kayaknya pertemuan pertama ini ya kita di muqaddim hajar dulu ya. di sini dulu ya sampai di al-kalam wa ma yata'allaqu min. Yang sebenarnya ini belum selesai ya. Al-kalam maksudnya bab babul kalam wa ma yata'allaqu min ini belum siap. Seharusnya bil jarri wa tanwin wa nida dan seterusnya ini masih kategori bab tersebut. Tapi insya Allah akan kita sambung karena ini panjang ini ya. Dan saya juga ya satu-satu ini aja ya. Satu-satu titik tiga ini ya. Ya jadi kita panutan kita adalah buku yang kami ini ya. Jadi standarnya ini ya. Adapun kalau ngegunain cetakan yang lain ya harap maklum ya. Baik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.